Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membaca buku Permodalan dalam Islam. Dan insyaAllah kita akan membaca tentang rukun akad mudharabah. Baik. Sebagai pengantar tentang masalah rukun, ya. Jadi kita perlu memahami perbedaan antara rukun dengan syarat dan rukun yang berlaku dalam akad mudharabah atau rukun yang berlaku dalam muamalah dengan yang berlaku dalam masalah ibadah. Jadi rukun dalam masalah ibadah sesuatu yang harus dilakukan ketika orang sedang melakukan ibadah. Harus dilakukan ketika orang melakukan ibadah. Kemudian dalam masalah muamalah rukun berarti unsur penyusun praktek muamalah. Apa yang menjadi unsur penyusun praktek muamalah itu disebut dengan rukun. Sehingga rukun jual beli adalah unsur penyusun praktek jual beli. Rukun mudharabah adalah unsur penyusun praktek mudharabah. Dan demikian seterusnya. Sekarang kita akan lihat. Rukun mudharabah berarti rukun dalam muamalah. Artinya adalah penyusun adanya akad dalam muamalah tersebut. Rukun mudharabah berarti unsur penyusun yang harus ada agar mudharabah bisa dilangsungkan. Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani dalam risalahnya Al-Ahkamul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Bil-Aqdil Mudharabah, hukum fikih berkaitan dengan akad mudharabah, beliau menyebutkan bahwa rukun mudharabah ada 6. Apa saja itu? Yang pertama adalah sighat, yaitu pernyataan kedua belah pihak untuk saling ridha melakukan akad mudharabah. Tidak ada lafaz khusus terkait sighat mudharabah selama pernyataan yang disampaikan menunjukkan kedua belah pihak saling ridha melakukan akad mudharabah, baik dengan pernyataan dalam rangka investasi atau menggunakan nama qirat atau istilah yang lainnya, semuanya boleh. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, "Pak, saya ikut invest." Kata invest kan tidak ada dalam istilah yang ma'ruf di kegiatan mudharabah secara fikih gitu ya. Atau bahasa yang lainnya, saya ikut tanam modal. Saya beli saham dan seterusnya. Tapi apapun itu dalam hal ini tidak dibatasi dengan istilah tertentu. Artinya yang penting keduanya menunjukkan saling ridha untuk melakukan akad mudharabah atau akad musyarakah, maka berarti sudah melakukan sighat dalam akad mudharabah. Sementara menurut Hanafiyah, sighat adalah rukun satu-satunya dalam akad mudharabah. Sementara lainnya hanya pelengkap akad. Sehingga yang paling utama dalam mudharabah adalah sighat. Rukun yang kedua adalah pemodal atau Rabbul Mal, yaitu pihak yang memberikan modal kepada pengelola, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah amil atau mudharib, yaitu pihak yang mengelola usaha dengan modal dari pemodal, dari robul mal, baik individu maupun kelompok. Yang berikutnya yang keempat adalah modalnya, dana yang diberikan oleh robul mal kepada mudharib untuk dikelola. Yang kelima adalah usaha atau amal, yaitu kerja yang dilakukan oleh mudharib untuk mengembangkan modal. Dan yang keenam adalah porsi bagi hasil. Baik. Sehingga di sini ada enam hal yang menjadi rukun mudharabah. Dan kalau kita perhatikan, dari enam rukun ini, maka sebenarnya bisa kita bagi menjadi tiga. Dari enam rukun mudharabah, intinya kembali kepada tiga. Bagian intinya kembali kepada tiga rukun, yaitu bisa kita ringkas dengan yang pertama, subjek. Subjek mudharabah berarti sahibul mal, pemodal. Kemudian yang kedua, amil, mudharib. Kemudian selanjutnya, objek. Objek mudharabah yang dikeluarkan oleh sahibul mal adalah modal dalam bentuk dana. Sedangkan yang dikeluarkan oleh amil apa? Kerja. Ini objek mudharabah. Yang ketiga adalah sigot. Sigot meliputi dua hal, yaitu masalah akad, pernyataan akad, ya. Pernyataan akad. Dan yang kedua, kesepakatan bagi hasil. Kenapa saya masukkan ke dalam sigot? Karena bagi hasil disepakati saat akad. Dan para ulama mengharuskan bahwa dalam praktek mudharabah bagi hasil harus ditegaskan di awal. Insya Allah nanti akan kita bahas detail tentang ini. Karena itu tidak boleh dalam akad mudharabah bagi hasilnya berapa ini? Ah, gampang lihat di belakang. Tidak boleh. Ya. Harus ditetapkan di awal. Baik. Selanjutnya kita beralih ke syarat mudharabah. Pengertian syarat dalam praktek muamalah. Kalau syarat dalam ibadah, pengertiannya adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melaksanakan ibadah. Sementara syarat dalam muamalah. Syarat dalam muamalah berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar muamalah yang kita lakukan bernilai sah. Sesuatu yang harus dipenuhi agar muamalah yang kita lakukan bernilai sah. Syarat mudharabah berarti sesuatu yang harus dipenuhi agar mudharabah bernilai sah secara syar'i. Sehingga kalau dalam praktek muamalah tanpa syarat bisa saja itu terjadi tapi tidak dinilai sah. Muamalah yang tidak memenuhi syarat bisa saja terjadi tapi tidak dinilai sah. Dalam syarat mudharabah adalah rincian terkait aturan yang berhubungan dengan rukun mudharabah. Rincian aturan terkait rukun mudharabah, itulah syarat mudharabah. Baik, sekarang kita akan lihat. Jadi kalau tadi kita sudah menyebutkan bahwa rukun mudharabah ada 6, maka syarat mudharabah adalah keterangan dari masing-masing rukun ini. Dan coba kita akan bahas keterangan satu persatu. Pertama adalah syarat terkait sigot. Berarti ini syarat terkait rukun sigot. Aturan terkait rukun sigot. Di antara syarat terkait sigot, satu, harus dilakukan saling ridho. Karena tidak boleh ada paksaan terhadap harta orang lain. Sehingga tidak boleh orang melakukan transaksi mudharabah karena terpaksa. Yang kedua, sigot itu bentuknya harus munjazah atau munajazah. Artinya memungkinkan untuk terlaksana. Sehingga tidak boleh menggantung kepada kondisi yang tidak jelas. Kalau menggantung kepada kondisi yang tidak jelas, berarti dia tidak munajjas, sehingga sigot seperti ini tidak diberlakukan. Seperti misalnya, si A menyerahkan sejumlah uang kepada si B dengan pesan, jika nanti saya sukses, silakan dana investasi ini kau pakai. Jika tidak sukses, tolong nanti diganti. Seperti ini tidak boleh ya. Karena jadinya enggak jelas. Lah kapan kamu sukses? Tidak tahu. Sehingga saat si B menerima dana itu, dia belum bisa menggunakan dana itu. Dan saat dia menerima, belum terhitung sebagai modal. Karena sigotnya tidak munajjas, tidak tegas bisa dilaksanakan kapan tidak tegas kapan dia bisa dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya, ini saya titip duit ke kamu, tolong pegang dulu ya. Terus ini boleh nggak dipakai modal? Nanti dulu, dikasih batasan yang nggak jelas. Tunggu sampai kira-kira nanti kalau pemilu yang menang nomor sekian. Akhirnya kan tidak jelas ya. Maka saat penyerahan itu belum terhitung sebagai modal mudharabah. Selanjutnya, syarat terkait pelaku akad. Pelaku akad ada dua ya. Rabbul mal dan yang kedua mudharib. Syarat terkait pelaku akad ada dua, yaitu Rabbul Mal, dan yang kedua adalah Mudharib. Yang pertama, pelaku akad harus memiliki kelayakan dalam akad. Ahliyah fit tasarruf. Dalam hal ini, dia harus memahami setiap konsekuensi akad dalam mudharabah. Para ulama menyebutkan bahwa dalam akad mudharabah berlaku taukil, mewakilkan. Sehingga harus paham bagaimana konsekuensi akad taukil, mewakilkan. Maka kalau saya memberikan modal kepada si A, sebagai konsekuensinya, berarti saya harus paham bahwa ketika saya serahkan ini, uang itu akan dipakai oleh orang lain. Dan sebagai konsekuensinya, si A bebas menggunakan dana itu, sesuai dengan kesepakatan akad yang kita lakukan. Misalnya untuk mudharabah jualan, maka dia harus gunakan untuk usaha jualan dan seterusnya. Artinya kalau dia enggak paham ya, misalnya, "Loh, itu duit saya kok dipakai? Kan saya cuma titip. Loh, katanya tadi Anda mau investasi untuk mudharabah. Tapi saya enggak mau duit saya dipakai." Berarti dia belum paham yang kayak ini. Kalau dia belum paham seperti ini, sebelum melakukan akad mudharabah, tolong edukasinya dikuatkan dulu. Sebelum melakukan akad mudharabah, dikasih pemahaman dulu. Yang kedua, pemodal harus pemilik atau wakilnya. Karena kita tidak boleh menggunakan harta orang lain, termasuk untuk diinvestasikan. Di antara contoh pelanggaran ini, seperti menginvestasikan dana zakat. Saya sebutkan di footnote ya. Salah satu di antara contoh pelanggaran investasi dana yang bukan miliknya adalah investasi dana zakat. Dana zakat yang dipegang oleh amil atau pengelola zakat bukan milik amil, bukan pula milik pengelola. Tetapi milik fakir miskin dan 8 golongan, 8 asnaf yang harus dia salurkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sehingga tidak boleh misalnya pengelola zakat di instansi tertentu atau di lembaga tertentu, baik lembaga pemerintah maupun swasta. Setelah dana itu terkumpul, diinvestasikan dulu. Pertanyaan kita, ini duit siapa? Duit jamaah. Terus, ini zakat. Kenapa tidak disalurkan kepada 8 asnaf? 8 asnaf kalau nggak ketemu semuanya, ya misalnya budak kan nggak ada. Ibnu Sabil Anda nggak menjumpai. Ya. Yang banyak di situ fakir, miskin, gorimin. Ada amil juga. Kemudian mu'alaf. Kenapa nggak disalurkan ke mereka ini? Kan ini hak mereka. Kami investasikan dulu. Nggak boleh. Karena zakat itu milik para mustahik. Zakat itu milik para mustahik. Sehingga begini ya. Ini harta yang masih berada di tangan muzaki. Orang yang wajib pajak. Muzaki. Wajib pajak. Afwan, kok wajib pajak? Wajib zakat. Ya. Harta ini masih berada di tangan muzaki. Ketika sudah nisab dan haul, ya, di situ mencapai nisab dan mencapai haul. Ketika sudah mencapai nisab dan haul, maka dalam harta itu ada hak mustahik. Yaitu senilai berapa? 2,5% dari total harta. Begitu sudah mencapai nisab dan haul, maka dalam harta rupiah ini ada haknya mustahik. Wajib untuk segera disalurkan ke mustahik. Nah, biasanya lalu muzaki menyalurkan itu ke lembaga. Lembaga kelola zakat. Setelah diserahkan ke lembaga, seharusnya oleh lembaga langsung diserahkan ke mustahik. Tapi oleh lembaga diinvestasikan dulu. Nah, kalau sudah investasi, kan tidak mungkin sehari dua hari. Tidak mungkin sepekan dua pekan. Ini bisa memakan waktu angka tahun. Baru setelah itu, ketika ada hasil, diserahkan ke mustahik. Yang saya pahami, ini termasuk di antara bentuk pelanggaran ya. Tidak boleh zakat kemudian diinvestasikan dulu, padahal itu adalah haknya mustahik. Berarti kalau gitu Pak, dana zakat jadinya nggak berkembang, tidak apa-apa. Memang dana zakat tidak untuk dikembangkan. Wah, nanti potensi umat cepat habis. Tidak jadi masalah kalau kemudian dana zakat tidak dikembangkan, karena masih ada banyak keran yang lainnya. Jadi sumber apa? Pendapatan umat, sumber dana umat. Ada yang bentuknya zakat, ada yang sedekah, ada wakaf, terus apa lagi? Ada hibah. Ya. Sehingga masih banyak sumber yang lain yang bisa untuk dikembangin. Bagian ini zakat. Ini ikuti sesuai aturan. Harus wajib persis aturan. Kalau wajib persis aturan, mohon untuk tidak diinvestasikan. Karena investasi zakat itu konsekuensinya adalah menunda hak orang lain, yaitu hak para mustahik. Karena itu seperti ini wajib sesuai aturan. Nah, bagian ini jika mau dikembangkan, diperbolehkan. Maka kalau muncul pertanyaan, nanti dana umat akan segera habis, akan cepat habis. Zakat itu berapa sih? Cuman 2,5%. Kecil. Nah, yang sedekah mau digedein silahkan. Wakaf biasanya paling besar. Hibah ya monggo. Masih banyak peluang ya. Kalau boleh Anda tambahkan misalnya ada, apalagi misalnya, ada infak. Tapi kan infak mirip seperti sedekah. Kemudian donasi umum. Nah, kalau seperti ini silahkan dikembangkan. Karena mengembangkan dana ini boleh. Tapi kalau bagian zakat tidak boleh dikembangkan. Dalam arti harus segera diserahkan kepada mustahik, karena itu adalah haknya mustahik. Baik, selanjutnya. Termasuk kas infak milik masjid. Takmir tidak boleh menginvestasikan karena dana ini bukan miliknya, sehingga harus disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, syarat terkait objek modal. Nilai modal harus jelas. Jika nilai modal tidak jelas, bisa memicu sengketa pembagian hasil di belakang. Di samping itu, objek dari mudharabah adalah modal, sehingga jika modal tidak jelas, berarti objek akad tidak jelas. Dan kalau objek akad tidak jelas, masuk dalam kategori gharar. Karena itu jika modal dalam bentuk aset, nah ini yang perlu untuk diperhatikan, jika modal dalam bentuk aset, seperti bangunan, lahan, harus dinilai terlebih dahulu, sebelum dikelola. Hanafiyah dan Hambali membolehkan modal dalam bentuk selain uang tunai. Artinya modal bisa dalam bentuk barang dagangan. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Berbeda dengan pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah yang mensyaratkan modal usaha harus dalam bentuk uang. Yang liquid. Kalau nggak liquid, nggak boleh. Karena tujuan utama mudharabah adalah mengelola harta untuk mendapatkan keuntungan dan itu ada pada nilai barang. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati, yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat Hanafiyah. Sehingga di sini ya, kita bisa tegaskan ulang bahwasanya modal yang dalam bentuk aset, apa tadi? Wajib dinilai. Maka dia wajib dinilai. Karena kalau tidak, maka akan bisa memicu sengketa di belakang. Kemarin modalku berapa? Modalmu berapa? Siapa yang harus menanggung resiko lebih besar? Siapa yang berhak mendapatkan bagi hasil lebih banyak? Nah, di situ wajib untuk dinilai agar tidak menimbulkan sengketa di belakang. Nah, ketika dinilai, acuan nilainya nilai apa? Nilai, di sini nilai apa? Nilai aset ya. Acuannya apa? Apakah harga jual? Ataukah harga sewa? Tergantung penggunaannya. Di sini ya, tergantung penggunaan, tergantung fungsi. Jika modal itu akan habis ketika digunakan dalam praktek mudharabah, maka nilai yang digunakan adalah harga jual. Contohnya, ya, misalnya ada orang yang memberikan modal dalam bentuk lahan, mau dijadikan sebagai perumahan dan nanti akan dijual. Ketika dijual berarti lahan itu kan pindah hak milik. Jadi milik siapa? Jadi milik orang lain, milik konsumen. Maka tidak mungkin pakai harga sewa. Lain halnya kalau misalnya orang membuka ruko sementara. Dan lahannya ini tidak dijual. Rukonya juga tidak dijual, tapi disewakan. Karena cuma disewakan, maka harga yang dijadikan sebagai acuan adalah harga sewa. Bukan harga jual, karena nanti jadi terlalu tinggi harga jualnya. Tapi harga yang digunakan acuan adalah harga sewa. Baik, semoga bisa dipahami. Sehingga jangan sampai keliru ya. Misalnya ada orang yang modal tanah, padahal tanah itu hanya digunakan, tidak pindah milik. Nanti akan dibangun tempat usaha, ruko, food court, dan seterusnya. Kemudian sifatnya disewakan. Dalam waktu 20 tahun. Kalau pakai standar harga jual tanah, maka nanti perbandingan modalnya jadi terlalu jauh. Padahal tanah itu tidak pindah hak milik. Tapi hanya pindah hak guna pakai selama 20 tahun. Kita lanjutkan. Utang mudharib atau utang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal dalam mudharabah. Karena modal harus ada, sementara utang harta yang tidak ada. Sementara utang harta yang tidak ada. Sementara utang, ini koma ya. Sementara utang adalah harta yang tidak ada. Baik. Maksudnya gimana ini, Pak? Contohnya seperti ini ya. Bahwa modal itu tidak boleh berbentuk utang. Contohnya begini. Si A dan si B sepakat untuk membuat usaha bersama. A dengan B sepakat membuat usaha bersama. Mereka melakukan akad musyarakah. Dan masing-masing tanam modal. Si A tanam modal misalnya, ini saya buat. Si A tanam modal senilai 50%. Lalu B juga senilai 50%. Nah, mereka membuat usaha bersama. A menggunakan uang tunai. Yang A ini tunai. Sementara B utang bank. Ini terlepas dari keberadaan riba dan tidaknya ya. Pokoknya B modalnya utang bank. Dan modal B yang merupakan utang bank itu atas nama unit usaha. Atas nama usaha. Sehingga modalnya atas nama usaha, bukan atas nama pribadi. Atas nama usaha. Sehingga setelah usaha ini dikasih modal oleh A 50%, kan dia mulai jalan tuh. Lalu B menggunakan nama perizinan usaha ini, misalnya ini adalah PT Maju Mundur, PT MM ya. Usaha ini setelah punya nama, punya legal, dipakai oleh si B untuk utang ke bank. Nah, akhirnya penagihan bank akan nagih ke PT MM, bukan ke pribadi B. Praktek seperti ini jelas tidak boleh. Sehingga B utang bank, dia betul dapat duit. Akhirnya duit itu digabungkan dengan duitnya A, senilai 50%. Tapi utang atas nama unit usahanya, atas nama PT, bukan atas nama pribadi. Praktek seperti ini tidak diperbolehkan. Berarti sebenarnya B ini tidak keluar apapun. Sehingga hakikatnya B tidak keluar modal apapun. B mengeluarkan apa? Tidak ada sama sekali. Tidak mengeluarkan modal apapun. Praktek seperti ini tidak boleh. Baik. Kita lanjutkan. Modal harus diserahkan kepada mudharib. Menurut Hambali, mereka membolehkan penyerahan modal dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan usaha. Karena fokus mudharabah bukan modal tapi amal. Menurut Hambali, modal bisa dilakukan secara apa? Bertahap. Baik, kebutuhan pertama berapa, Pak? Kebutuhan pertama 10 juta, kasih 10 juta. Lalu berjalan, kebutuhan lagi berapa? 5 juta, kasih 5 juta. Bertahap seperti itu boleh. Karena yang lebih penting bukan duitnya, tapi kerjanya, usahanya. Sehingga kalau modal duit ngumpul, tapi kerja tidak ada, ya percuma saja. Maka dalam hal ini, menurut Hambali, yang lebih penting untuk diperhatikan adalah prosesnya, kerjanya. Dan itu bisa kita pahami ya. Ibaratnya misalnya begini. Dalam proses masak, yang lebih penting itu bukan bahan bakarnya, tapi proses masaknya. Sudah? Anda sediakan kayu dalam jumlah banyak. Tapi di tempat masak, di tungku, ini tidak ada pembakaran sama sekali. Kayu ini nganggur. Saat ada pembakaran, kita masukkan kayu secara bertahap. Satu, dua, salah bertahap. Baik. Maka yang lebih penting yang mana? Proses. Kayu ini boleh bertahap. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian di sini ada beberapa syarat, coba kita lanjutkan. Selanjutnya adalah syarat terkait usaha. Yang pertama, hanya untuk unit usaha yang halal, jelas ya. Yang kedua, mengikuti aturan yang disepakati bersama jika ada. Nanti mau dipakai untuk usaha apa? Usaha A, B, C, dan seterusnya. Misalnya, hanya boleh digunakan untuk modal usaha kopi. Maka kalau dia usaha teh atau gula, tidak boleh. Dari Urwah bin Zubair, beliau menceritakan kebiasaan investasi yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam. Bahwasanya Hakim, beliau mempersyaratkan kepada orang, idza a'tahu malan, apabila beliau memberikan harta sebagai muqaradah, sebagai transaksi qirad atau mudharabah. Fadharaba lahu bihi, alla taj'ala mali fi kabidin radbah. Lalu beliau membuat aturan, jangan kau jadikan hartaku untuk binatang yang hidup. Jangan kulaan binatang yang hidup. Kulaan kambing, kulaan onta, sapi, tidak boleh. Wala tahmilahu fi bahrin. Tidak boleh nyebrang laut. Ya, tidak boleh nyebrang laut. Wala tanzila bihi fi batni masilin. Dan tidak boleh ditaruh di tempat yang merupakan lembah sehingga gampang kena air. Lalu kata Hakim, fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad dhaminta mali. Kalau kau lakukan salah satu pelanggaran itu, maka kau harus menanggung semua hartaku. Dan Hakim bin Hizam ini terkenal sebagai orang yang banyak berdagang, dan hadis-hadis beliau radhiyallahu anhu banyak dijadikan sebagai acuan dalam masalah fikih muamalah. Baik. Selanjutnya, syarat terkait pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan harus berdasarkan porsi. Harus berdasarkan porsi, misalnya 40%, 50%. Bukan nilai tertentu. Misalnya, Bapak Aman nanti dapat 2 juta per bulan. Tidak boleh kayak gitu. Yang kedua, pembagian porsi keuntungan harus berdasarkan keuntungan. Bukan berdasarkan modal. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Jika pemodal mendapatkan porsi 10% dari modal, maka mudharabahnya tidak berlaku. Karena dia dapat bagi hasil berdasarkan apa? Modal, 10% dari modal. Kalau dia tanam misalnya 100 juta, maka dia dapat 10 juta terus tiap bulan. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, pembagian porsi keuntungan harus dituangkan di depan. Berikut jika terjadi perubahan. Sehingga saat nanti deal, maka ada pembagian porsi keuntungan. Ini berapa persen, ini berapa persen. Itu harus ditentukan di awal. Tidak boleh gampang nanti aja di belakang, tidak boleh. Kalau seperti itu, berarti masuk dalam kategori apa? Masuk dalam kategori ghoror ya. Karena ketidakjelasan pada objek mudharabah, yaitu nilai bagi hasil. Wallahu ta'ala alam. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang transparan dalam pembagian hasil. Bahasa lainnya adalah transparan dalam tugas mudharabah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, terus, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh to yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Wih. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Aminur Bait. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Nah, gampang. Beli di ANB Store. Atau enggak, klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Baik, silakan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah hukum profesi pijat, lulur, kerokan khusus muslimah? Sebentar. Karena dalam prakteknya, maaf, harus menyingkap baju. Jazakallahu. Profesi apa tadi? Pijat, lulur, kerokan khusus muslimah. Pijat. Iya. Khusus muslimah. Iya. Baik. Apa hukum profesi pijat lulur khusus muslimah? Karena harus buka baju. Kalau kita berbicara tentang masalah batasan aurat, muslimah dengan muslimah, batasan auratnya adalah sama sebagaimana lelaki dengan lelaki. Yaitu mulai pusar sampai lutut. Sehingga kalau ada pijat khusus muslimah, dan di situ tertutup bagian pusar sampai lutut, wallahu alam, secara batasan aurat insyaallah tidak melanggar. Wallahu alam, itu yang saya pahami untuk satu pendekatan, dan kami belum memiliki keterangan ulama tentang apakah boleh dengan metode pijat yang tentu saja harus bersentuhan. Namun kalau dari sisi batasan aurat antara muslimah dengan muslimah adalah antara pusar sampai lutut. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz. Ini masalah zakat, pembagian zakat itu ada 8 asnaf. Di antaranya adalah fisabilillah. Jadi kalau di daerah kami ini, di sini, di masjid kami, yang diartikan fisabilillah oleh Pak Ustadz itu adalah orang yang tukang khutbah, Pak Kiainya yang tukang imam, khotibnya yang naik mimbar, dan Bilalnya itu yang tukang azan, itulah disebut fisabilillah. Itu kan. Jadi saya mau tanya apa yang dimaksud dengan fisabilillah dan siapa yang disebut fisabilillah itu Pak Ustadz? Karena di sini itu fisabilillah diartikan seperti itu Pak Ustadz. Apakah kiai, tukang azan, tukang khutbah itu bisa disebut fisabilillah dan berhak menerima zakat tersebut Pak Ustadz? Demikian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang batasan fisabilillah, ini termasuk di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya fisabilillah itu terbatas pada jihad saja. Untuk selain jihad tidak masuk fisabilillah. Ada yang mengatakan fisabilillah adalah jihad dan keberangkatan haji. Untuk selain ini tidak termasuk fisabilillah. Ada yang mengatakan fisabilillah dengan makna yang lebih luas, yaitu semua kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat muslim. Sehingga masuk di antaranya adalah untuk kegiatan pengajian kaum muslimin, kegiatan pendidikan kaum muslimin, bisa masuk dalam lingkup fisabilillah. Dan ada yang mengatakan fisabilillah itu jihad, lalu kegiatan sosial keagamaan yang berpengaruh kepada masalah pendidikan. Misalnya seorang guru agama yang dia mendedikasikan dirinya untuk ngajar dan bukan dalam rangka sebagai sumber pendapatan, maka insya Allah dia termasuk fisabilillah. Intinya ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Nah, yang kami pahami, orang-orang yang memang secara khusus dia menangani tugas kaum muslimin, tugas jamaah kaum muslimin, misalnya sebagai seorang pengajar, guru TPA, guru Al-Quran, yang itu dibutuhkan oleh sekelompok kaum muslimin. Dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sehingga di tengah kaum muslimin harus ada orang kayak gini. Wallahu alam, insyaallah itu termasuk fisabilillah. Sehingga apakah khatib masuk fisabilillah? Jika memang beliau adalah seorang pengajar yang aktivitas sehari-hari adalah mengajar, dia mendedikasikan dirinya sebagai pengajar, insya Allah dia berhak untuk mendapatkan zakat sebagai fisabilillah. Tapi kalau dia hanya sesekali saja berkhutbah, sementara yang bersangkutan profesi utamanya adalah ASN misalnya, tapi sesekali dapat jadwal khutbah, yang saya pahami mungkin belum untuk bisa memenuhi kriteria sebagai orang yang telah mendedikasikan dirinya untuk ngajari kepada umat. Sehingga untuk sementara tidak diberi zakat. Tapi kalau 100% terjun di sana, insya Allah dia berhak dapat zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudharabah dengan penawaran dari mudharib. Untuk sebuah PO tertentu, si Amil punya perusahaan trading. Saat dapat PO dari customer, tidak cukup dana. Akhirnya mengajak rekan-rekan untuk bermudharabah dengan kesepakatan bagi hasil 50%-50%. Namun suatu ketika merugi karena ada masalah dan rupanya dana dari beberapa pemodal dipakai untuk membackup PO-PO yang bermasalah. Artinya tidak sesuai peruntukan kesepakatan di awal. Apakah dapat mengklaim balik modal utuh dengan alasan mudharib tidak amanah dengan harta modal karena dipakai bukan untuk peruntukannya? Harusnya PO-PO tertentu tidak nyampur dengan PO-PO lain, akhirnya merugi. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Baik. Jadi memang di sini ada aturan ya. Insyaallah nanti akan kita bahas bahwa modal dalam akad mudharabah adalah dana amanah. Dalam mudharabah adalah dana amanah. Dana itu diamanahkan kepada mudharib. Karena amanah, maka pengelolaannya harus sesuai kesepakatan. Sehingga wajib dikelola sesuai kesepakatan. Kalau tertuang dalam perjanjian itu digunakan untuk PO tapi tidak tegas, PO yang mana? Pokoknya setiap mudharib punya PO apapun silakan pakai dana ini. Maka berarti dia berhak untuk membackup banyak PO, baik PO yang lancar maupun PO yang tidak lancar, karena tidak ada batasan. Tapi kalau ada batasan untuk PO dari dinas A misalnya, maka tidak boleh dipakai untuk PO dinas B, nggak boleh dipakai untuk PO dinas C dan seterusnya. Sebab ini berarti melanggar kesepakatan, dan melanggar kesepakatan menunjukkan kalau dia tidak amanah. Nah, jika terjadi kerugian, ya, jika terjadi resiko disebabkan karena mudharib tidak amanah, maka mudharib yang nanti harus menanggung semua resiko. Mudharib ganti rugi. Kok bisa Pak wajib ganti rugi? Kerugian itu disebabkan karena dia tidak amanah. Sehingga ini masuk dalam kategori dia telah teledor, sehingga dia wajib untuk ganti rugi. Wallahu a'lam. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kan ada tanah satu ya, tanah warisan. Tanah ini ahli waris sepakat untuk dibangun ruko, Ustaz. Dan masing-masing ahli waris itu patungan 150 juta untuk bangun ruko, Ustaz. Yang ingin Ana tanyakan itu, boleh Ustaz tanah warisan ini dibangun ruko dengan kesepakatan ahli waris bersama itu apa, dengan cara patungan gitu, kerjasama kayak seperti itu boleh Ustaz? Baik. Dan cara pembagian, dan cara pembagiannya kan rencananya kedepannya apa, bisa jadi dijual atau bisa jadi juga nanti disewakan, dan cara pembagiannya itu persentase atau senilai uang yang dikeluarkan Ustaz? Baik, cukup itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita coba tarik dari depan ya. Jadi ketika tanah itu adalah dimiliki oleh A misalnya, orang tua Anda. Beliau memiliki sebidang tanah. Maka begitu A ini meninggal dunia dan beliau tidak punya utang, maka otomatis tanah itu otomatis ya, pindah hak milik. Pindah hak milik. Menjadi milik siapa? Ahli waris. Otomatis tanah itu pindah hak milik menjadi milik ahli waris. Nah, ketika dia sudah pindah hak milik menjadi milik ahli waris, di situ kan belum ditentukan ya. Karena baru tanah gelondongan ibaratnya, masih utuh, tidak jelas kanan milik siapa, kiri milik siapa, dan seterusnya. Namun, sudah jadi hak milik ahli waris di sini, dan belum dipecah, sehingga belum ditentukan. Belum dipecah seperti ini, belum pecah sertifikat, ini bagaimana pembagiannya, belum dipecah. Pokoknya masih tanah gelondongan. Nah, ketika dia masih dalam bentuk tanah gelondongan, belum dipecah, ini yang disebut dengan objek musya, objek milik bersama. Saya tulis yang lebih bagus, musya. Apa itu objek musya? Objek milik bersama yang belum ditentukan pembagiannya. Objek musya bisa jadi dia sudah ditentukan porsi tapi belum ditentukan posisi. Sudah? Karena itu objek musya apabila mau dijadikan sebagai unit usaha, harus ditentukan porsi. Jika, ini saya singkat OM ya. Jika objek musya mau dijadikan sebagai unit usaha, jadikan apa? Modal usaha. Kembali kepada aturan tadi, dalam aturan mudharabah. Dalam aturan mudharabah, modal yang bentuknya aset wajib untuk dinilai. Sebagaimana pendapat Hanafiyah membolehkan modal dalam bentuk yang tidak liquid, yang bukan uang, tapi wajib untuk dinilai. Misalnya dalam bentuk barang. Karena itu jika modalnya dalam bentuk objek musya, objek milik bersama, wajib dinilai. Begini aja. Wajib untuk dinilai. Dinilai apanya? Dinilai porsi masing-masing. Sehingga di bagi waris dulu. Ada berapa pemiliknya tanah ini? Oh, ahli warisnya ada 5 misalnya ya. Wajib dinilai sesuai porsi waris. Kalau saya boleh memisalkan ya. Misal ahli waris 5 orang. Anak semua ya. 2 laki plus 3 perempuan misalnya. Ngitungnya enggak enak ini. Gini aja. 3 lelaki plus 2 perempuan. Ya, biar ngitungnya enak. Sudah? Berarti objek ini dibagi untuk 5 orang tadi. Cara baginya gimana? 2 banding 1 karena warisan ya. Maka cara bandingnya adalah 2 banding 1. Dibagi dengan prinsip 2 banding 1. Lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Sudah? Nah, berarti kalau di sini ada 3 anak lelaki, 2 perempuan, ya tinggal dikalikan saja. Ini kali 2, ini kali 1. Totalnya berapa ini? 10. Ya. 3 kali 2, 6. 8, afwan. 8, ya. 8 totalnya. Sudah? Nah, setelah ketemu angka 8, maka ya, masing-masing anak laki-laki dapat berapa? Ya, 2 per 8. 1/4. Ya. Masing-masing anak perempuan dapat 1/8. Betul begini? Baik. Terus, cara membaginya berikutnya bagaimana, Pak? Anda bisa gunakan persentase. Berarti anak laki-laki dapat, ini kan ekuivalen dengan 25%. Anak perempuan dapat 12,5%, setengahnya, dari objek ini. Nah, selanjutnya, kalau mau dipakai ruko dan seterusnya, ya, di situ kan sama-sama tanam modal dalam bentuk uang. Plus mereka juga sudah punya modal dalam bentuk lahan. Nah, modal dalam bentuk uang kalaupun dibuat seragam, berarti nanti di total, di jumlah ditambahkan dengan modal dalam bentuk lahan tadi. Ini dinilai mau dijual ataukah mau disewakan. Kalau disewakan berarti nilai sewa. Kalau mau dijual berarti nilai harga tanah. Nah, setelah itu ditambahkan dengan modal berupa uang tadi. Dari situlah ketahuan bagi hasilnya berapa. Baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Nah, ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, ini terkait poin yang ada di buku tadi, halaman 37, mengenai pemodal harus pemilik atau wakilnya. Jadi, kalau tidak boleh menggunakan harta orang lain, termasuk untuk investasi. Nah, ini kaitannya dengan kisah Ashabul Kahfi, Ustaz, yang di sana salah satu dari doanya itu disebutkan bahwa dia itu ada gaji yang belum dibayarkan, lalu kemudian dikembangkan sehingga menjadi banyak lalu kemudian diambil. Nah, artinya itu dikembangkan itu kan dia mengembangkan yang bukan miliknya dia karena itu gaji ya. Baik. Gaji pekerjanya. Itu bagaimana Ustaz? Nah, satu itu. Nah, yang kedua tadi mengenai guru-guru atau pengajar yang dia masuk dalam kategori jihad bismillah. Apakah guru atau pengajar ini dalam kondisi yang, semua guru atau pengajar, atau yang dia itu termasuk yang misalnya dia kurang mampu, dia itu penghidupannya susah, fakir, dan lain sebagainya. Seperti itu saya pertanyaan, Zat. Baik. Saya kalau heran, Zat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Kita akan jawab yang pertama, terkait hadis ya, yang menceritakan tentang 3 Bani Israel. Bukan Ashabul Kahfi ini ya. Kalau Ashabul Kahfi yang diceritakan dalam surat Al-Kahfi beda dengan cerita ini. Ada 3 Bani Israel yang dia jalan-jalan, kemudian turun hujan, lalu berteduh di dalam gua. Allah takdirkan turun batu besar yang menutupi pintu gua. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. berusaha untuk mendorong tidak bisa. Kalau bertahan di situ, mau menghubungi siapapun tidak mungkin. Sinyal tidak ada, Masya Allah ya. Mau kirim WA kepada siapa tidak bisa. Sehingga mereka berusaha untuk keluar. Gimana caranya? Akhirnya salah satu di antara mereka mengusulkan. Coba bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul amal soleh yang pernah kita kerjakan. Satu demi satu menyampaikan tawasulnya. Nah, salah satu di antara yang menyampaikan tawasul amalnya adalah orang yang dia memiliki karyawan. Dia sudah bayar seluruh karyawannya, kecuali satu orang. Yang dia sudah pergi, sementara gajinya belum diserahkan. Akhirnya oleh orang ini gaji itu dikembangkan. Sampai berkembang sehingga jadi jumlah yang sangat banyak. Bukankah itu dalil bahwa dalam hal ini boleh mengembangkan dana milik orang lain? Jawabannya, betul, itu dalil, boleh mengembangkan dana milik orang lain. Tapi kenapa tadi Anda mengatakan bahwasanya dalam akad mudharabah, modal harus dimiliki oleh pemilik, sahibul mal, dan bukan harta milik orang lain. Baik, kaidah umumnya, harta orang lain boleh nggak kita gunakan untuk modal? Nggak boleh. Terus, kenapa dengan hadis itu membolehkan? Hadis ini berbicara tentang orang ini adalah orang yang sangat menjaga amanah. Orang ini adalah orang yang sangat menjaga amanah. Sehingga harta itu dia jadikan sebagai amanah yang ada pada tangannya. Dan dia akan kembangkan, kemudian nanti apabila terjadi keuntungan, semuanya akan diserahkan. Tapi kalau terjadi kerugian, dia siap untuk menanggung resiko itu dengan menggantinya. Karena itu ketika dana ini berkembang, semuanya diserahkan kepada karyawannya tadi. Di akhir waktu karyawannya datang, nagih gajinya. Lalu ditunjukkan, kau lihat itu. Ada banyak sekali binatang, satu lembah, itu milikmu semuanya. Dia bilang, kamu jangan main-main, saya serius. Itu milikmu semuanya. Maka dia ngambil semuanya dan tidak meninggalkan seekor pun dari binatang yang ada di situ. Ya Allah, jika engkau menilai bahasanya ini adalah termasuk amal saleh, maka aku mohon kepadamu, bukakan pintu gua ini. Batu yang menutupi pintu gua ini. Akhirnya bergeser sedikit. Allah terima amalnya. Amal dalam bentuk apa? Dia menjaga amanah, di mana harta itu, ya, di mana harta itu, dia kembangkan, kemudian seluruh hasilnya diserahkan kepada pemilik. Baik. Kemudian dalam kasus ini, pemilik tidak menahan hak orang itu. Kenapa kok tidak menahan hak orang itu? Orangnya nggak diketahui. Dia kemana perginya? Karyawannya kan pergi ya. Kemana karyawannya? Dicari-cari nggak ada, nggak ketemu. Dan dalam kurun waktu yang lama, karyawan itu nggak balik-balik. Karyawan itu tidak balik-balik. Sehingga sebenarnya dia memanfaatkan di saat karyawan itu tidak dalam posisi menagih, tidak dalam posisi meminta, dan dia tidak tahu kemana saya harus serahkan harta itu. Andaikan orang ini tahu kemana karyawannya ada, di mana karyawannya berada, mungkin dia akan langsung antarkan ke sana. Tapi karena dia tidak tahu karyawannya sudah pergi sebelum dia bayar gajinya, akhirnya dikembangkan. Bedanya dengan mustahik tadi, mustahik itu kan ada. Ini lembaga zakat. Mustahiknya di mana, Pak? Banyak sekali fakir miskin yang ada di sekitarnya. Baik. Tapi kan mereka enggak nagih. Apa ada mustahik yang nagih? Mereka berhak meskipun mereka tidak mengajukan. Sehingga mereka tidak nagih. Karena itu seharusnya segera dikasihkan. Dalam hadis tentang orang yang apa tadi? Menjaga gaji tadi. Begitu orangnya datang nagih, dikasihkan semuanya. Enggak pakai ditunggu. Tunggu dulu ya, ini masih pada hamil nih, sebentar lagi akan lahir anak. Tidak. Tapi langsung apa? Dikasihkan semuanya. Sehingga begitu orangnya datang, pemiliknya datang nagih, langsung dikasihkan. Mustahik itu ada di sekitar amil ini, di sekitar lembaga ini. Kenapa enggak segera dikasihkan? Kenapa harus diinvestasikan dulu? Lain halnya kalau mustahiknya enggak ada. Pak, ini mustahiknya enggak ada. Dana ini nganggur, mengendap. Kita kembangkan dulu. Dan nanti, kalau ternyata rugi, kita siap untuk nanggung risiko rugi. Kalau untung, nanti hasilnya akan kita serahkan kepada mereka semuanya. Setelah mustahik ada. Andaikan terjadi seperti itu, keberadaan mustahik sifatnya menyusul, mungkin bisa praktek seperti ini. Tapi mustahik itu ada di sepanjang waktu. Saat zakat diterima oleh lembaga tersebut, dia bisa salurkan ke mustahik dalam waktu yang sama, seketika. Nggak perlu ditunggu, tidak perlu diinvestasikan. Sementara karyawan tadi dia ngilang. Mau diserahkan kemana harta itu, nggak tahu, nggak jelas. Saat balik, orang ini sama sekali tidak menahan. Langsung diserahkan semuanya. Sehingga sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Karena itu mohon untuk dipahami, dalam kasus mustahik, zakat, kenapa tidak boleh untuk diinvestasikan, pemiliknya sudah ada di depan kita, meskipun mereka nggak nakih, karena kan nggak mungkin mereka nakih ya. Mereka juga nggak tahu nilai zakat di lembaga ini ada berapa. Sementara yang kasus yang tadi Anda tanyakan, orang yang tinggal di dalam gua tadi, dia ngilang karyawannya, dan dia tidak bisa menjumpainya, tidak bisa menghubunginya, sehingga harta itu dikembangkan, saat orangnya datang nakih, langsung dikasihkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.